Visioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis, guna mengatasi masalah kemacetan lalu lintas kota, pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah mengupayakan berbagai cara, diantaranya dengan menerapkan jalur khusus 3-in-1, menerapkan model kontraflow di ruas tol tengah kota, hingga membangun jaringan transportasi massal busway. Meski demikian, berbagai cara itu seolah tidak cukup untuk mengatasi persoalan, sehingga berbagai wacana untuk mengatasinya masih dibahas serta dikaji pelaksanaannya. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick. Saat ini ada wacana untuk menerapkan sistem Electronic Road Pricing atau ERP pada ruas jalan utama di ibu kota guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Nah, menurut Bapak, apa sistem ini efektif? Ya, tergantung bagaimana yang bikin macet itu siapa gitu. Kalau yang bikin macet kuat bayar gimana? Sekarang 3-in-1 kan diterapas dengan coki. Nah, apakah tersedianya transportasi massal seperti busway juga tidak cukup memadai untuk mengatasi masalah, Pak Quick? Tidak, kecuali ditambah MRT, bawah tanah, mass transit transportasinya itu. Baru busway saja sudah banyak orang-orang golongan menengah atas, golongan menengah lah, yang suka naik busway. Apalagi kalau MRT yang nyaman seperti di tempat-tempat lain. Itu satu. Kedua, akses ke tempat tujuan. Kan setelah turun dari busway, mesti naik ojek yang berbahaya. Jadi, upaya untuk mengatasinya bergantung kepada kemampuan untuk merealisasikannya ya, Pak Quick? Iya, kemampuan orangnya, kemampuan pengelola kota Jakarta, kemampuan seluruh pemerintah. Nah, kemampuan itu ada dua. Yang satu kemampuan berpikir, kepandaian. Yang satu adalah kemampuan jujur. Nah, kalau pikirannya korupsi terus, ya nggak jadi-jadi. Ya kan, misalnya segala sesuatu sudah tersedia, tetapi yang punya kekuasaan untuk mengambil keputusan itu belum puas dengan apa yang akan dia peroleh, akan nggak jadi. Terus kemudian karena adanya demokratisasi untuk melakukan itu harus ada penduduk yang dipindahkan, penduduknya tidak punya kesadaran, pemerintahnya tidak mau membayar mahal, gimana? Tidak mau membayar ganti rugi yang mereka kehendaki. Sedangkan kalau itu dibayar dibandingkan dengan manfaatnya dan proyeknya sendiri kan tidak berarti. Atau korupsi. Oleh karena di kota-kota lain bisa kok. Shanghai itu kira-kira 12 tahun yang lalu 10 tahun macetnya sampai seperti apa. Sekarang lancar. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.